Ada yang menanyakan tentang memakai cincin, jari tengah atau telunjuk. Nah, yang paling afdal di sini, kelingking. Nah, kemudian ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha anistakhatum fil husqa wa ma yaliha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang at-takhattum, yakni mengenakan cincin fil husqa, di jari tengah, wa ma yaliha, dan di sampingnya. Yang di sampingnya maksudnya kata ulama ini, jari telunjuk. Nah, jadi afdal ini, setelah itu ini. Nah, dan boleh juga ibu jari. Yang dilarang, ya, ulama mengatakan makruh larangan itu, jari tengah dengan jari telunjuk. Nah, baik. Kemudian terkait masalah udur seseorang karena jahil. Nah, kita ditanyakan tentang seseorang misalkan ya, misalkan seseorang tidak mengerjakan sholat karena jahil, tidak mengerti hukum, tidak puasa karena jahil, tidak mengerti hukum, tidak bayar zakat karena jahil, tidak mengerti hukum. Jadi bukan orang yang sudah tahu hukum. Kalau tahu hukum kan sengaja, ya, aslinya ini jelas dosa. Nah, ini tidak paham. Atau misalkan sholat, tapi sholatnya tidak benar sekian lamanya. Artinya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun dan seterusnya. Nah, bagaimana setelah dia mengetahui ilmunya? Nah, itu yang jadi dalil. Al-Musi' fi sholati, Al-Tabara al-Muttafaq alaih, sahabat yang sudah kita lewati hadisnya, yang masuk masjid. Nah, kemudian dia sholat, setelah sholat mendekati Nabi yang ada di masjid, mengucapkan salam. Setelah dijawab salamnya, Nabi mengatakan, irji' fa sholli fa innaka lam tusholli, balik ke tempatmu, sholat lagi, karena kamu belum sholat. Ini salamnya tidak sah. Dia ulang sampai 3 kali. Dia mengatakan, saya tidak bisa kecuali itu, yang berarti sholatnya selama ini tidak sah. Kemudian Nabi SAW mengajari dia sholat yang benar, dan Nabi tidak merintahkan dia mengkodok seluruh sholat-sholat yang sudah lewat waktunya dan keadaan dia jahil. Ini ma'dzur. Nah, ma'dzur. Begitu pula sahabiyah Fatimah binti Abi Hubaysh yang istihadah keluar darah terus menerus sampai sebulan penuh, tidak ada masa sucinya yang namanya istihadah. Dia menyangka itu semua haid, padahal dia di Madinah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyangka itu haid sehingga tidak sholat. Ketika nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru dijelaskan, nah, bahwa itu semua bukan haid, sebagiannya haid, selebihnya penyakit istihadah, darah yang keluar selain haid, ya, selain masa haid itu darah bukan haid. Artinya harus tetap sholat. Jadi selama ini dia tidak sholat, dan Nabi SAW tidak menyuruh dia mengqadha sekian sholat yang dia lewati ketika itu yang dia sangka itu haid. Nah, menunjukkan dia diberi udzur karena kejahilannya. Nah, dan ini terjadi dengan terkait dengan pribadinya. Artinya itu utang, artinya terkait dengan zimmah dia secara pribadi, dan dia lewati dalam keadaan jahil, ma'dzur. Itulah puasa. Zakat juga begitu, dimaafkan, tidak berdosa, namun jadi masalah kalau zakat mal, zakat yang wajib dia keluarkan selama ini tapi dia tidak keluarkan karena dia jahil, belum mengerti, misalnya belum tahu kalau ada zakat uang, ya, ada zakat uang, ternyata uang itu harus dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab. Nisabnya adalah senilai nisab perak seharga 595 gram perak. Nah, lihat harga perak di pasaran saat itu, ya bisa dicek di internet atau dicek di pasar tempat dia tinggal, berapa per gram? Yang jelas 595 gram perak itu nisab perak. Jadi jika punya uang yang bisa membeli 595 gram perak, berarti dia uangnya itu mencapai nisab sekitar 7 juta lebih gitu, itu sudah nisab. Nah, jika nisab itu bertahan haul sempurna usianya 1 tahun hijriyah, di akhir tahun harus keluar zakatnya, zakat uang. Begitu pula jika punya emas perhiasan, begitu pula jika punya perak perhiasan 85 gram perhiasannya semuanya 85 gram ke atas, 85 gram sudah nisab dan ini tidak pernah berkurang sampai akhir tahun, berarti wajib keluar zakatnya. Perak itu tadi 595. Almin seperti itu. Sebenarnya dia tidak tahu bahwa itu ada zakatnya sehingga dia tidak keluarkan sampai dia tahu. Nah, selama ini dia tidak keluarkan zakatnya, ma'dzur bijahli, tidak berdosa. Namun kata ulama, zakat sekian tahun yang dia tidak keluarkan saat tidak tahu hukumnya itu, dia harus keluarkan. Kenapa? Masalahnya itu haknya orang, haknya fakir miskin dan yang berhak mendapatkan zakat, 8 asnaf, 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ya. Nah, itu haknya mereka. Selama ini dia tahan, dia tidak berikan. Ketika dia sadar punya ilmunya, harus dia keluarkan, harus dia ganti, dia keluarkan dan dia bagikan kepada yang berhak. Nah, mungkin ada mengatakan sudah lupa sekian lamanya. Ya berijtihad, dianalisis. Ya, dianalisis semampunya. Dianalisis semampunya. Nah, kemudian dibayar. Begitu pula yang sengaja menahan zakatnya. Yang sengaja menahan zakatnya, yakni amdan, dia di samping dia berdosa, ketika taubat sadar, dia harus mengeluarkannya. Beda dengan orang yang sengaja tidak sholat selama ini, sengaja tidak puasa, yang rajih, tidak bisa dikodok, taubat saja. Tapi tidak bisa mengkodok sholat dan puasanya menurut pendapat yang rajih. Adapun zakat itu terkait dengan hak, hak al-mustahiqun, hak orang-orang yang berhak, yang artinya haknya orang selama ini yang amanah di pundaknya, karena harta itu ketika terkena zakat maka itu bukan uangnya dia, bukan emasnya dia, bukan hartanya dia, yang nilai zakat yang harus dikeluarkan itu bukan haknya dia, dan ternyata dia yang pakai selama ini dalam keadaan tidak tahu hukum dan dalam sengaja. Ketika sadar, berarti dia harus ganti, keluarkan, berikan kepada yang berhak. Nah, difaham ya? Barakallahu fikum.